بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Berkata asy-Syarih, man ata kahinan qala ba'duhum la ta'arudha baina hadha wa hadis man ata 'arafa, tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, man ata 'arafa. Hadha 'ala qawli man yaqul, ini menurut pendapat orang yang berkata, huwa kufrun duna kufrin. Bagi mereka yang berpendapat bahwa kufurnya adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari ajaran Islam, maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Amma ala qawli man yaqulu bidhahiril hadith, adapun atas pendapat orang yang menganggap dengan sesuai dhahirnya, faqad kafara fayus'al an wajhil jama', maka mereka ditanya bagaimana menjamakkan dua hadis ini. Wa zahirul hadis, dan tampaknya secara zahir di dalam hadis ini, siapa yang membenarkan, berbeda dengan hadis yang pertama, siapa yang bertanya. Man ata'arrafan fasa'alahu, siapa yang bertanya pada seorang dukun kemudian dia bertanya, siapa yang datang kemudian bertanya, maka tidak diterima salatnya. Tetapi yang kedua, bukan hanya bertanya, fasaddaqahu, dia membenarkan, maka jatuh ke dalam kekufuran. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa kana ghalibul kuhan qabla an-nubuwah innama kanu ya'khuduna 'ani syayatin. Tampak dalam hadis ini secara zahir bahwa itu perbuatan kufur karena dia meyakini kebenarannya, fasaddaqahu. Maka siapa yang membenarkan perdukunan tadi atau membenarkan jawaban dukun tadi, saddaqahu, faqad kafara, berarti dia mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu qala Allah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah satu-satunya yang tahu yang ghaib. Enggak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang percaya pada dukun tadi berarti menganggap ada selain Allah yang mengetahui hal-hal ghaib. Berarti kufur dengan ayat tadi, kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi ghalibul kuhan, kebanyakan para dukun, mereka mengambil dari syaitan-syaitan. Qauluhu, dan ucapannya dalam hadis, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Qurtubi, al-murad bil munazzal, yang dimaukan dengan kalimat apa yang diturunkan adalah Alkitab was sunnah, karena dua-duanya diturunkan dari Allah. Al-Quran ayatun in ayatillah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah, sedangkan hadis-hadis ucapan Rasulullah. Bahwa Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka yang dimaksud dengan bima unzila ala Muhammad, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah Quran wa sunnah, karena dua-duanya dari Allah, diturunkan dari Allah. Al-Quran lafzun wa ma'nan dari Allah, sedangkan hadis-hadis ucapan Rasulullah itu pun beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa halil kufru fi hadzal mawdi' kufrun duna kufrin? Pertanyaannya, apakah kekafiran yang dimaksud dalam hadis ini kafir yang keluar dari Islam, atau kufrun duna kufrin, kufrun yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufur amali? Fala yunqal 'anil millah, yang tidak mengeluarkan dari agama. Am yutawakuf, atau tawakuf. Tawakuf dalam artian tidak merincikan. Fala yuqalu yukhraj minal anil millah wala ma yukhraj. Artinya tawakuf tidak dirincikan apakah keluar dari agama ataupun tidak keluar dari agama. Dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, atau salah satu dari dua riwayat beliau yang terkenal, yang masyhur, beliau tawakuf dan beliau suka untuk tidak merincikan masalah tahdzir. Perhatikan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa al-wa'id, semua ancaman-ancaman, secara makna dari ucapan Imam Ahmad, semua ancaman-ancaman dalam Quran dan Sunnah, biarkanlah sebagai ancaman dan jangan dirincikan. Dan para ulama sepakat atau cenderung kepada pendapat Imam Ahmad ini. Karena kalau memperingatkan dari ancaman atau memperingatkan dengan ancaman, kemudian dirincikan, hilang makna tahdzirnya. Contoh, hati-hati, jangan mendatangi dukun, nanti akan kufur dengan apa yang Nabi Muhammad. Tapi kufurnya enggak mengeluarkan dari Islam. Turun. Ya. Oh, berarti enggak kafir kan? Nilai ancamannya akan berkurang. Tetapi kalau tidak dirincikan, man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, siapa yang mendatangi dukun-dukun kemudian membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Takut orang itu kufurnya bagaimana? Aku tidak tahu kufurnya bagaimana. Wallahu ta'ala alam, Nabi menyatakan kafara, mau apa? Takut orang. Bisa jadi kufur keluar dari Islam, bisa jadi kufur amali. Tetapi karena masih takut kedua-duanya, mungkin orang jadi yatahadzar, mundur, takut, enggak berani berbuat seperti itu. Berarti nususul wa'id, nususul wa'id, nas-nas wa'id, biarkan kama kanat, kata Imam Ahmad rahimahullah, biarkan seperti apa adanya, jangan dirincikan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Dalam nerakanya itu kekal atau tidak kekal? Ini seringkali ditanyakan. Dan kemudian mereka Hizbiyun berkesempatan untuk menyamarkan, untuk menurunkan betapa pentingnya masalah ini, dibikin oleh mereka menjadi tidak penting. Ya ikhwan, kufur yang dimaksud itu kufur tetapi masih dalam Islam. Mereka itu muslimin, mereka itu neraka mungkin sebentar saja, kemudian masuk surga. Jadi finalnya itu tidak kekal. Oh, tidak kekal. Iya, jadi nanti suatu saat akan masuk surga juga. Jadi semua masuk surga. Hilang ancamannya. Hilang apa enggak hilang? Hilang ancamannya. Yang tadinya ancaman, hendaklah kalian mengikuti golongan yang selamat, karena sesungguhnya 72 golongan itu finnar. Ketika dirincikan finnarnya tidak kekal, berarti mereka ujung-ujungnya masuk jannah, berarti 73 golongan masuk surga. Oh ya, kalau gitu enggak masalah, sama-sama masuk surga. Ini barakallahu fikum, karena rincian-rincian tadi. Biarkan sebagaimana apa adanya. Nususul wa'id, nas-nas ancaman, biarkan seperti apa adanya. Kecuali kalau mau menghukumi seseorang yang telah wafat atau seseorang yang sudah meninggal, apakah dia pernah berbuat begini, berbuat begitu, apakah dia kafir atau tidak kafir, perlu dirincikan. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada yang datang kepadamu bertanya bolehkah mendatangi dukun-dukun, maka sampaikan ancamannya, jangan dirincikan. Jangan. Nabi menyatakan siapa yang mendatangi dukun maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai. Tetapi kalau datang, ayah saya dulu pernah ke dukun, sekarang meninggal, gimana, apakah dia masih muslim atau sudah kafir? Oh begini, kufur itu ada dua macam. Dirincikan. Mudah-mudahan itu tidak sampai keluar dari Islam, maka tidak mengapa engkau menyolatkannya dan sebagainya. Ini barakallahu fikum yang namanya hikmah, yaitu al-ilm, ilmu. Kapan perlu dirincikan, kapan tidak perlu dirincikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyid. Dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sama seperti itu mauqufan. Tetapi mauquf. Qala fi syarhihi Abu Ya'la, namanya Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna al-Musili. Abu Ya'la al-Musili, al-imam, sahibu tasanif, pemilik banyak tulisan-tulisan besar, karya-karya besar seperti al-Musnad Abu Ya'la. Wa rawa an Yahya ibn Ma'in, beliau meriwayatkan dari Yahya ibn Ma'in, dari Abi Khaythamah, dari Abi Bakar ibn Abi Syaibah, wa khalq, dan sekian banyak yang lain. Wa kana min a'immatil huffaz, dan beliau salah satu dari para imam-imam penghafal hadis. Mata sanata 37, beliau meninggal pada tahun 307 Hijriah. Wa hadzal athar, athar ini diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dengan lafaz man atakahinan aw sahira, siapa yang mendatangi kahin atau sahir, fasaddaqahu, kemudian membenarkannya dengan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan barakallahu fikum kahinan wa sahira. Sekarang kita mendapatkan tiga lafaz, tiga nama. Yang pertama arraf, yang kedua kahin, yang ketiga sahir. Maknanya kurang lebih sama dan hukumnya pun sama. Saya enggak mendatangi dukun, saya mendatangi orang pintar, sama. Saya enggak mendatangi dukun, saya mendatangi tukang ramal. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu hanya bentuk-bentuk prakteknya saja yang sedikit berbeda. Intinya sama, yaitu mengaku tahu yang gaib, mengetahui segala sesuatu yang gaib katanya. Apakah dengan bermain kerikil-kerikil, kerikil itu bahasa Arabnya ramal, maka dikatakan ar-ramal. Ramal ini di Indonesia diistilahkan dengan tukang ramal. Ada yang sok tahu, segala tahu, sehingga disebut dengan arraf, orang pintar, dalam tanda petik. Ini yang bisa tahu segala-gala. Dikatakan sahir karena praktek sihir. Sesuatu yang tidak bisa dilihat sebab akibatnya, samar-samar. Apa kaitannya asap dengan tebak-tebakan nasib? komat kamit dengan asap, oh, kamu akan begini, kamu akan begitu. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Itu seher dari kata samar. Demikian pula kahin dari kata kahana. Sama praktek perdukunan, tapi ujung-ujungnya sama, yaitu mengaku tahu hal-hal gaib. Nanti akan ada lagi muncul istilah-istilah lain yang ternyata maknanya sama. Berarti faedahnya kita dapatkan adalah la musyahat fil istilah. Tidak perlu ada perdebatan dalam masalah istilah. Yang penting hakikatnya apa? Hakikatnya menebak hal-hal gaib, cukup. Walaupun dengan komputer, kamu di foto kemudian ada aura merah, aura biru, kuning, kamu akan begini, kamu akan begitu, sama saja. Walaupun pakai apapun, pakai batu, pakai burung latik, pakai kartu, pakai asap, pakai apa saja, maka itu kalau menebak-nebak hal gaib dan mengaku tahu yang gaib, maka dia adalah kahin, wasahir, wa'arra. Fihi dalilun ala kufril kahin wasahir. Di sini ada dalil kufurnya atau kafirnya perdukunan dan sihir dan tukang sihir. Dari mana? Padahal yang disebutkan siapa yang datang? Dari apa yang disimpulkan sebelumnya. Kalau yang datangnya saja kufur, bagaimana yang praktiknya? Man ata kahinan fasaddaqu, siapa yang datang ke dukun kemudian membenarkan, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang praktek perdukunannya, apalagi yang praktek sihirnya, sahir dan dukunnya. Li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaib, karena keduanya mengaku-ngaku ilmu al-ghaib, mengaku tahu ilmu Allah, yaitu ilmu al-ghaib. Wadhalika kufrun, dan itu kekafiran. Wal musaddiq lahuma ya'taqid dhalika wa yurda bihi, sedangkan yang membenarkannya berarti ikut meyakini kebenarannya dan ridho dengan kekafiran. Siapa yang ridho dengan kekafiran, maka dia juga kafir. Wadhalika kufrun aidha. Berkata musannif rahimahullah, wa an Imran ibn Husain marfu'an, laisa minna man tatayyara au tutayyira lah au takahana au tukuhina lah au sahara au suhira lah wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahul Bazzar bi isnadin jayyid. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Imran bin Husain secara marfu', bukan dari golongan kami siapa yang tatayyara au tutayyira lahu. Tatayyara, menebak nasib dengan menghalau burung. Walaupun awalnya dengan menghalau burung, tetapi meluas maknanya kepada tebakan-tebakan dengan apapun. Man tatayyara, dulunya asalnya kalau ada burung-burung di bawah begitu, mereka akan halau. Kemana terbangnya? Kalau ke depan berarti begini, kalau ke kanan berarti begini, kalau ke kiri berarti begini, kalau ke belakang berarti begini. Mereka bisa menebak-nebak nasib. Kalau ke belakang pulang, tidak jadi berangkat safar. Kenapa? Ada mara bahaya. Karena burung tadi ketika dihalau terbangnya ke sana, tidak ke sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan kemudian meluas makna tatayyur kepada semua perkara, termasuk juga dengan suara tokek berangkat, tokek jangan, tokek berangkat, tokek jangan. Wah, berangkat, kita berangkat. Oh, berakhir dengan jangan, berarti jangan. Itu tatayyur juga. Atau suara burung, burung gagak. Ah, wah ini alamat jelek. Atau kupu-kupu datang, wah ini alamat baik. Semua yang tebak-tebakan seperti itu disebut dengan tatayyur. Man tatayyara aw tutayyira lahu. Tatayyara, orangnya yang berbuat tatayyur. Sedangkan tutayyira lahu, orang lain berbuat tatayyur untuk dia. Berarti siapa yang praktek dan siapa yang percaya. Dua-duanya disebut oleh Nabi dengan laisa minna, bukan dari golongan kami, siapa yang praktek tatayyur dan siapa yang minta untuk dipraktekkan tatayyur. Tolong ditebak bagaimana saya safar besok ini, jadi apa enggak? Untuk kemudian tatoyur dia, lihat ini, lihat itu, lihat segala macam, kamu begini, kamu begitu, ini hari baik, ini hari jelek. Berarti dua-duanya, yang berbuat dan yang percaya. Yang kedua, autakahana, autukuhina lahu. Takahana, dianya praktek perdukunan. Dengan berbagai macam cara-cara yang ma'ruf. Ada yang pakai dupa kemenyan, kemudian memakai rajah-rajah, kemudian memakai jampi-jampi dan sebagainya. Itu praktek perdukunan. Siapa yang melakukan praktek perdukunan, au tukuh hinalahu, atau orang yang minta, coba praktekkan perdukunan supaya saya begini, supaya saya begitu. Orang ini juga kena. Yang berbuatnya dan yang minta diperbuat untuknya. Yang ketiga, au sahara, au suhira lahu, orang yang berbuat sihir atau yang minta diperbuat sihir untuknya. Orang yang berbuatnya, tukang sihirnya terkena, dan juga orang yang minta kepada tukang sihir, tolong bikinkan saya pengasihan, tolong bikinkan saya pelet, tolong bikinkan saya begini dan begitu. Orang yang mintanya ini juga namanya suhira lahu, dipraktikkan sihir untuknya. Dua-duanya kata Nabi, laisa minna man tatayyara wa tutayyara lahu, man takahana au tukuhina lahu, man sahara au suhira lahu. Sampai kemudian waman atakahinan, dan siapa yang mendatangi dukun-dukun dan membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan selain Al-Bazzar oleh Tabrani bisanad bi isnadin hasanin min hadis Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas juga, duna qawlihi, tanpa kalimat waman atakahinan ila akhirihi. Qala fi syarhihi, disebutkan dalam syarahnya, kalimat laisa minna adalah ancaman, wa'idun syadid, ancaman yang keras. Yadullu ala anna hadhil umur minal kabair, yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah dosa-dosa besar. Kriteria dosa besar kata para ulama, kalau terancam dengan ancaman-ancaman. Di antaranya ancaman laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami. Maka berarti perbuatan-perbuatan ini semua kabair, dosa-dosa besar. Wa taqaddama annal kahana was sihir kufur, dan sudah lewat bahwa perdukunan dan sihir kufur. Ikhwan bin na'azakumullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ketika bercerita tentang masalah sihir, dikatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir. Berarti apa hukumnya mempelajari sihir? Kufur. Dengan sangat jelas dalam ayat ini, wa ma kafara Sulaiman walakin asy-syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan pada manusia sihir. Ikhwan ibn na'azakumullah, bahkan awal pertama yang kemudian Allah takdirkan mengajarkan sihir tadi, Harut dan Marut, menyatakan dirinya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku ini fitnah, fala takfur, kalian jangan kafir. Hanya fitnah, hanya ujian saja, memberitahu begini loh, sihir itu seperti ini, tapi kalian jangan, jangan kufur, fala takfur. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu man tatayyara ay fi'l at-tiyarah, mempraktikkan tiyarah. Au tutayyara lahu, yani menerima hasil tatayyur, hasil tiyarah dari seorang mutatayyir. Wa taba'ahu, dan mengikuti orang yang bertatayyur tadi dan percaya dengan orang yang bertatayyur tadi. Wa kadza ma'na au takahana au tukuhina, demikian pula makna takahana au tukuhina lahu sama seperti sebelumnya, yang berbuat dan yang minta diperbuat untuknya. Au yusaddiqu, orang yang membenarkannya. Wa yutabi'uhu, orang yang mengikutinya. Wa kadzalika man 'amila as-sahir lahu as-sihr, demikian pula siapa yang diperbuat oleh tukang sihir untuknya sihir. diperbuat oleh tukang sihir sesuatu untuk dia, maka dia ini juga terkena ancaman laisa minna, bukan golongan kami, bukan golongan kami. Fa kullu man talaqqa hadhil umur, maka siapapun yang saling bantu membantu dalam praktek sihir, tatoyur dan takahan atau takahun, maka terkena ancaman tersebut. Faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam telah berlepas diri dari mereka. Likauniha. Kenapa Rasulullah sallam berlepas diri dari mereka? Likauniha imma syirkun katiyarah au kufrun kal kahana was sihir. Karena bisa jadi Rasulullah sallam berlepas diri karena syiriknya perbuatan itu atau karena kafirnya perbuatan itu. Tiarah syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tergantung bagaimana keadaan orang tersebut. Sedangkan kahana dan sihir sudah disebutkan dengan jelas sihirnya dalam Quran dan sunnah. Faman radiya bidzalik wa taba', maka siapa yang ridha dengan itu dan mengikutinya, fahuwa kal fa'il, maka dia pun seperti pelakunya. Liqabulil batil wattiba'i, karena menerima kebatilan. Karena mengikuti kebatilan. Karena ridha dengan kebatilan. Banyak larangan-larangan Nabi alaihi salatu wassalam dari perbuatan-perbuatan dosa yang muta'addi, Rasulullah SAW sebutkan kedua-duanya. Dosa yang muta'addi adalah dosa yang memerlukan objek. Seringkali Nabi sebutkan dua-duanya. Yang berbuatnya dan yang minta untuk diperbuat untuknya. Seperti la'anallah an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat. Apa maknanya? Allah melaknat yang mencabut alis dan yang minta dicabut alisnya. Berarti apa itu namanya, salonnya yang mencabutnya dan yang dicabutnya alisnya, dua-duanya terlaknat. Demikian pula washimat wal mustawshimat, yang mentato dan yang ditato. Tukang tatonya ikut kena laknatnya dan yang ditatonya juga kena laknatnya. Dua-duanya. La'anallah an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat. Ini juga sama, man tatayyara au tukuh au tutayyara lahu takahana au tukuhina lahu, dan yang sahara au sahira lahu, yang berbuatnya dan yang minta untuk diperbuat untuknya, sama hukumnya. Kalfa'il, seperti pelakunya. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullahu ta'ala, liqawlihil batil wattiba', liqabulihil batil, mengapa ikut kena? Karena menerima kebatilan, ridha kepada kebatilan dan mengikutinya. Rawahul Bazzar. Al-Bazzar rahimahullah huwa Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq Abu Bakr al-Bazzar al-Basri rahimahullah, pemilik Musnad al-Kabir. Rawahu an ibn Bashar dan juga ibn al-Musanna dan lain-lain. Meninggal sanat athnataini wa tis'ina wa mi'atain, meninggal tahun 292 Hijriah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kembali kepada matan, berkata lagi musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi. Al-Baghawi imam, termasuk salah satu dari syurah al-hadith, pensyarah hadith. Emang generasi para ulama ini, barakallahu fikum, berurut-urut dari mulai masa pengumpulan. Yani awal-awal pertama mereka hanya mengumpulkan hadis dengan sebuah riwayatnya. Sehingga kitab-kitab yang mereka tulis biasanya kalau enggak jami' muwatta. Artinya kumpulan. Kumpulan hadis, jami' fulani, jami' fulani, jami' fulani. Kemudian mereka susun berdasarkan musnad, maka muncul para imam-imam menyusun dengan musnad sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan. Tetapi kemudian tersebar akhirnya, karena dikumpulkannya berdasarkan sahabat, Akhirnya terpencar masalah fikih, ada yang di dalam musnad fulan, ada yang dapat musnad fulan, susah mencarinya. Muncul diurut dalam bentuk fikih dan itu dijuluki dengan sunan. Muncul kitab-kitab sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i yang rata-rata dimulai dari iman, taharah, salat, puasa, haji, begitu. Generasi berikutnya muncul melihat ini hadis perlu disyarah. Maka muncul setelah dikumpulkan oleh Imam Bukhari, muncul Ibnu Hajar mensyarahnya. Ada Sahih Muslim, muncul Imam Nawawi mensyarahnya. Dan termasuk syurah al-hadis adalah Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur. Arraf adalah orang yang mengaku-ngaku tahu segala perkara. Mengaku-ngaku tahu segala perkara. Kalimat mengaku-ngaku, bahasa Arabnya iddi'a, yadda'i. Dan itu bukan makna sebenarnya. Mengaku-ngaku padahal dusta. Mengaku-ngaku padahal dusta. Yadda'i ma'rifat al-umur bimuqaddimatin yastadillu biha ala al-masruqi wa makani ad-dallati wa nahwi dhalik. Al-arraf adalah orang yang mengaku-ngaku tahu segala perkara dengan muqaddimah-muqaddimah, dengan tanda-tandanya, yang dia berdalil dengan tanda-tanda itu atas adanya pencurian, di mana barang curian, di mana barang yang hilang, bimuqaddimat. Dan muqaddimahnya barakallahu fiikum tidak berkait dengan sebab akibat sama sekali. Saya katakan demikian karena kalau berkait dengan sebab akibat muqaddimahnya, maka itu bukan namanya arraf. Namanya polisi. Intelijen. Lihat. Periksa. Oh, ada tanda-tanda ini. Kenapa gelas pecah di sini? Kenapa ada sidik jari di sini? Lihat pintunya, didobrak atau dibuka. Lihat kuncinya, semua tanda-tanda tadi. Oh, ini orang dalam, bukan orang luar. Dia akan menebak juga. Yadda'i ma'rifatul umur. Tapi dia bukan dukun. Mengapa? Sebab akibatnya jelas. Dia periksa sidik jarinya, keluar sekian banyak nama di dalam komputer mereka. Dan kemudian mereka cari orang tersebut, ditanya satu persatu, diselidiki lagi. Bukan itu yang dimaksud. Muqaddimah-muqaddimah yang dipakai oleh mereka sangat tidak berkait dengan sebab akibat. Yani dengan melihat burung yang terbang, dengan melihat suara tokek, dengan melihat ini dan melihat itu, melihat kartu. Kamu ambil satu, ambil. Berarti begini, berarti. Apa kaitannya? Waqila, dikatakan pula huwal kahin. Dikatakan pula bahwa arraf sama dengan kahin, enggak beda. Huwallazi yukhbiru 'anil mughayyabat. Kahin adalah yang mengkhabarkan hal-hal ghaib fil mustaqbal, di masa mendatang nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Waqila, dikatakan pula allazi yukhbir 'amma fid dhamir, yang bisa menebak apa yang ada dalam hati. Kamu menyimpan ini kan dalam hatimu. Kamu berpikir seperti ini kan? Kamu begini, kamu begitu. Itu juga sahir atau kahin maksud saya. Al-kahana. Qala Abu Abbas Ibn Taimiyah. Berkata Abu Abbas, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-arraf ismun lil kahin. Bahwa arraf nama lain dari kahin. Sama. Tidak berbeda. Sama juga dengan al-munajjim. Atau terjemahannya ahli nujum. Warramal, terjemahannya tukang ramal. Wanahwihim. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadith turuqi. Yaitu dari orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara mereka masing-masing. Aku tahu yang gaib, aku tahu yang akan datang, aku bisa menebak nasib, aku bisa menebak ini, menebak itu. Dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara perdukunan dikatakan kahin. Ada yang dengan menebak bintang-bintang, maka dikatakan munajjim, ahli nujum. Ada yang dengan kerikil-kerikil, menggaris-garis di tanah, maka dikatakan dengan ramal, tukang ramal. Ada yang dengan, apa lagi? Masing-masing dengan nama yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur al-ghaibiyah bihadihi turuqi. Yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku dan berbicara menebak-nebak hal-hal gaib, hal-hal yang akan datang dengan cara-cara mereka. Sesungguhnya mereka hanya mengaku tahu yang gaib. Itu saja. Permainan mereka itu hanya kepura-puraan. Ya hanu, pura-pura baca kartu, pura-pura menebak kamu lahir tanggal berapa, bulan apa, berarti bintangnya bintang ini, berarti ketika kamu lahir itu pas bintang itu muncul, kalau bintang muncul itu berarti itu sok. Padahal yang dia ucapkan sama sekali gak ada hubungannya dengan itu, supaya kelihatan kalau dia punya alasan untuk menebak. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakullah. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh dengan kalimat al-arraf alladhi yadda'i ila akhirih, zahiruhu tampaknya dari ucapan beliau, ini ucapan al-Baghawi, alladhi yukhbir anil waqi', yang biasa menebak di mana barang yang hilang atau barang yang dicuri. Sariqah wa sariquha. Apakah barang curiannya dan juga pencurinya? Mobilmu yang hilang ada di sana. Kejar ke sana. Telepon lagi pada, Pak Dukun, gak ada di sini. Sebentar. Oh iya, saya sudah lihat, ternyata sudah dibawa ke sana. Dikejar ke sana. Oh, ternyata sudah dibawa ke sini. Kejar ke sini, ya gak ketemu-ketemu. Kadzab. Qala wa dhalah wa makanaha. Barang yang hilang atau tempatnya. Qala Syekhul Islam annal arraf ila akhirih aw yadda'il kasyaf. Ditambah kata Syekhul Islam, orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib atau mengaku kasyaf. Maka orang yang mengaku kasyaf bukan wali min auliya'illah, bukan orang saleh, bukan orang berilmu, tetapi dia dukun, kahin, arraf. Wa qala aidan, berkata juga al-munajjim yadkhul fi ismil arraf. Munajjim yang menebak-nebak sesuatu dengan bintang-bintang, dari kata nujum, dari kata bintang, itu termasuk di dalam nama al-arraf, orang yang mengaku tahu yang gaib. Wa inda ba'dihim huwa fi ma'nah, bahkan sebagian ulama mengatakan itu persamaan kata, bukan hanya di dalamnya. Arraf banyak bentuknya, salah satunya adalah munajjim begitu. Yang lain berkata bukan, munajjim itu arraf, arraf itu munajjim. Walhamdulillah, sangat jelas sekali diterangkan wal munajjim yadkhul fi ismil kahin. Munajjim juga bisa dinamakan dukun. Indal Khattabi, menurut Imam Al-Khattabi dan lainnya dari para ulama. Wa hukiya dhalika minal Arab, wa hukiya dhalika anil Arab. Dihikayatkan demikian dari kalangan orang Arab, bahwa munajjim juga kahin, kahin juga munajjim. Ala kulli hal, inda akharin, menurut para ulama yang lain, huwa min jinsil kahin. Dia sejenis dengan kahin, tapi berbeda. Aswa halan, lebih jelek keadaannya. Fayulhaq bihi min jihatil ma'na, maka boleh digabungkan secara ma'na. Dan biasa para ulama, kalau ingin mentahdir sesuatu, maka disamakan dengan yang lebih ekstrim. Ini menebak yang gaib juga, ini menebak yang gaib juga, ini menebak yang gaib juga. Yang paling jeleknya kahin, misalnya. Atau dukun, yang ini hanya ngeramal dengan tangan dan sebagainya. Oh, jari tanganmu begini berarti kamu bakal, ah, kamu jadi dukun. Langsung dukun yang disebut. Mengapa? Tahdhiran lahu. Bahwa apa yang kamu lakukan mirip dengan kahin, mirip dengan arraf, mirip dengan ini, dengan tahdhiran, maka langsung disebut yang paling mengerikannya. Tahdhiran. Sebagaimana ketika seseorang mulai mentakwil-takwilkan sifat-sifat Allah atau menolak sifat Allah, masa Allah begini, masa Allah begitu, padahal ayatnya sangat jelas, maka diperingatkan dengan kalimat, apakah engkau mau menjadi Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan, yang paling kafirnya Jahm bin Safwan, Ada penolak sifat Mu'tazilah, di bawahnya ada Asy'ariyah, di bawahnya ada yang lainnya. Tetapi langsung disebut yang paling mengerikannya, Imam Ahmad rahimahullah. Ditanya tentang orang-orang yang mengatakan atau yang berbicara tentang lafaz. Saya tidak berbicara Quran loh ya. Kalau Quran jelas ucapan Allah. Tapi lafaz saya ketika baca Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, al-lafziyatu jahmiyah. Lafziyah, jahmiyah langsung disebut yang paling tingginya. Jahmiyah. Limana? Karena itu pintu mengarah pada jahmiyah. Orang yang berkata lafaz saya ketika baca Quran makhluk, berarti lafaz saya ketika Quran dibacakan, ketika kamu dengar suara Quran itu makhluk. Berarti Quran yang saya baca adalah makhluk. Quran yang saya baca makhluk, sudah mulai mirip dengan jahmiyah. Kesimpulannya, jadi Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad memperingatkan, jangan bicara lafaz. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-lafziyatu jahmiyah. Lafziyah itu jahmiyah. Maksudnya mengarah pada jahmiyah. Ikhwan ibn na'azullah, demikian mereka para ulama ketika mentahdir. Mereka tidak kemudian bermain kalimat, bermain kata yang akhirnya tahdir itu menjadi kurang manjur, menjadi terlalu ringan, remeh, akhirnya tidak penting dianggapnya. Oh, ternyata tiap sama saja. Tidak mengapa, tidak kafir kok, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Asy'ari rahimahullah. Wa qala al-imamu Ahmad, berkata Imamu Ahmad, al-arraf tarafun minas sihir. Al-arraf itu adalah bagian ujung dari sihir. Was-sahir akhbath. Sahir lebih jelek lagi. Arraf ujungnya sihir. Tarafun minas sihir, bagian dari sihir. Sedangkan sihir lebih jelek lagi. Wa qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, al-arraf al-munajjim. Al-arraf adalah munajjim. Wal-hazir. Al-hazir. Demikian di dalam nihayah fil gharibil hadis oleh Ibn al-Athir menyatakan al-hazi bukan al-hazir. Alladhi yadda'i ilm al-ghaib. Yang mengaku-ngaku tahu yang ghaib. Wa qad ista'tharallahu ta'ala bihi. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa itu hanya aku yang tahu. Itu mana istathara, mengkhususkan dirinya dengan ilmu itu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ialah yang alimul ghaib yang tidak memberikan ilmu ghaibnya pada siapapun. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim berkata, man ishtahara bi ihsani zajr indahum sammuhu aifan aw arrafan. Siapa yang terkenal bagusnya dalam menghalau burung dinamakan aif atau arraf. Berarti asal kata arraf sama atau mirip dengan tatayur. Arraf adalah orang yang menebak-nebak dengan muqaddimah. Muqaddimahnya bisa dengan burung, bisa dengan ini, bisa dengan itu. Manusia bi isani jajar, siapa yang terkenal pandai untuk menebak dengan menghalau burung disebut aif atau arraf. Wal maqsudu huna, ini semua sudah kita bacakan pendapat-pendapat para ulama yang kesimpulannya bahwa nama-nama tadi semuanya memiliki satu benang merah yang sama, memiliki satu ciri yang sama, yaitu mengaku tahu yang gaib, mengaku tahu apa yang akan datang, mengaku tahu segalanya. Adapun bentuk-bentuknya, nama-namanya berbeda-beda, bahkan cara mukaddimahnya juga berbeda-beda dengan sekian banyak nama tadi. Qala wal maqsudu huna ma'rifah man yad'i ma'rifata ilmi syai'in minal mughayyabat. Kita mengenali orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara-perkara gaib. Fahuwa imma dakhilun fi ismil kahin. Orang yang seperti ini bisa jadi masuk di dalam dukun atau musyarik fil ma'na atau semakna dengan itu. Arraf, kahin, sahir, munajjim, ramal. Wadhalika anna isabatal mukhbir bi ba'dil umuril ghaibah. Yang demikian karena ketepatan pembawa berita yang memberitakan perkara-perkara gaib kadang-kadang fi ba'dil ahyan yakunu bil kasyf, kadang-kadang dengan kasyf, dengan tersingkapnya ilmu gaib. Wa minhu ma huwa minasyayatin, dan itu bisa jadi dari syaitan-syaitan. Wa yakunu bil fa'l والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض. Kadang-kadang katanya bisa didapat dari syaitan-syaitan. Dengan apa? Dengan fa'al, menebak-nebak. والزجر, dengan menghalau. والطيرة, dengan melihat burung. والضرب بالحصى, dengan memukul tongkat. والخط في الأرض, dengan menggaris-garis di tanah. Watanjim, dengan melihat bintang-bintang di langit atau bintang-bintang kelahirannya, Virgo atau Taurus atau apalagi. Walkahana, bisa dengan perdukunan. Wasihir, bisa dengan sihir. Wanahu hadza min ulumil jahiliyah, dan lain-lainnya dari ilmu-ilmu jahiliyah. Na'nil jahiliyah kullaman laysa min atba'ir rusul. Makna jahiliyah adalah yang selain apa yang diajarkan oleh para rasul. Silakan yang mau adzan, tafadhal. Adzan dulu. Wa na'ni al-jahiliyah, wa na'ni bil jahiliyah. Yang kami maksud dengan jahiliyah, kata beliau, kullaman laisa min atba'ir rusul, adalah semua yang bukan pengikut para rasul. Kal falasifah, seperti kaum filsafat. Wal kuhan, para dukun-dukun. Wal munajjimin, para ahli nujum. Wa jahiliyatil Arab, dan juga jahiliyatil Arab. Alladzina kanu qabla ma'ba'athin nabi, yaitu mereka yang sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna hadhihi ulumul qaum, inilah ilmu mereka. Laisa lahum ilmun bima ja'at bihi rusul alaihimus salatu wassalam. Mereka tidak punya ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa kullu hadhil umur yusamma sahibuha, maka semua ilmu-ilmu tadi pelakunya dinamakan kahinan atau arrafan, tukang ramal, dukun atau penebak-nebak nasib. Faman ata fasaddaqahum, siapa yang mendatanginya kemudian membenarkannya dengan apa yang mereka ucapkan, lahiqahul wa'id, maka dia terkena ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad waratha hadzal ulum anhum aqwamun, ternyata ilmu-ilmu itu yang dulu pernah ada zaman jahiliyah, apakah jahiliyatul Arab ataupun Ajam, apakah dari Yunani atau Persia, ternyata ada pewaris-pewarisnya, diwariskan turun-temurun oleh beberapa kaum. Fadda'u biha ilmal ghaib, akhirnya mereka mengetahui atau menebak-nebak dan mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Alladzi ista'thara Allah ta'ala bi'ilmih, sehingga kalau kita lihat tidak hanya di kalangan kaum muslimin yang mengaku-ngaku ada orang tahu yang gaib dengan dukun-dukunnya. Di kalangan Nasrani juga ada. Di kalangan Yahudi juga ada. Di kalangan ateis juga ada. Di kalangan mereka orang-orang kafir punya ilmu-ilmu jahiliyah itu tadi. Namanya juga mirip-mirip. Apakah dukun atau tukang sihir, atau dengan nama-nama yang sejenis itu atau yang semakna dengan itu. Fadda'u biha ilmal ghaib, kemudian mereka mengaku-ngaku tahu yang ghaib, yang sesungguhnya ista'tharallahu ta'ala bi'ilmih, padahal Allah sudah mengkhususkan dirinya saja yang mengetahui hal itu. Wadau annahum awliya, kemudian mengaku-ngaku kalau mereka para wali-wali Allah, khususnya yang mengaku muslimin, mengaku-ngaku bahwa ini adalah waliullah, saya waliullah, sehingga saya tahu dan disingkapkan oleh Allah tabir gaib kepada saya. Wa anna dhalika karamah, ini adalah karamah Allah berikan pada saya, kasbul gaib. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak mungkin karamah dalam bentuk memberikan ilmu Allah pada manusia, tidak mungkin. Karena Nabi saja tidak diberi. Apa ayatnya? Allah berfirman, qul, ucapkan wahai Nabi, lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'. Qul, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, lau kuntu a'lamul ghaiba, kalau saja aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan dan niscaya aku tidak disentuh kejelekan. Kalau tahu yang gaib, enggak mungkin kena batu di pipinya. Enggak mungkin sampai lempengan besi masuk ke pipinya dan berdarah pipi Rasulullah SAW. Kalau tahu yang gaib, bisa menghindar. Bentar lagi batu akan datang ke sini, ngeles. Tidak, tapi tidak tahu. Tiba-tiba saja mengarah ke pipinya dan kemudian beliau terluka. Ma aflaha qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana satu kaum akan selamat orang-orang yang melukai nabinya sendiri? Terluka Rasulullah SAW. Katakan pada mereka, kalau aku tahu yang gaib, aku akan berbanyak kebaikan dan gak akan aku disentuh kejelekan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Kalau nabinya, rasulnya, bahkan sebaik-baik para nabi, nabi yang paling mulia, tidak tahu yang gaib, apalagi yang bukan nabi. Hanya sekedar wali, katanya wali. Tidak ada satu waliullah yang mengaku tahu yang gaib. Enggak ada satupun waliullah, kekasih Allah, kecintaan Allah, orang soleh, kemudian saya tahu yang gaib. Enggak ada. Orang yang soleh pasti beriman bahwa Allah lah yang maha tahu tentang yang gaib. Dan pasti dia mengakui dirinya sebagai manusia. Saya tidak tahu yang gaib. Sebagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah, qul lau kuntu a'lamul ghaib, katakan kalau saja aku tahu yang ghaib. Aku tidak tahu yang ghaib. Walaupun mereka dalam keadaan gembira ria menyambut kedatangan Rasulullah SAW, telah datang Badr kepada kami, telah al-Badru alaina, sampai pada kalimat telah datang kepada kami ma ya'lamu ma fi ghadin, kata Nabi stop. Qulu biqaulikum, silakan ucapkan ucapan kalian, tapi jangan mengatakan tahu yang ghaib kecuali Allah SWT. Sedang gembira di stop. Tidak boleh berlebihan. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada orang yang katanya Habibullah, Waliullah, kecintaan Allah, kemudian mengaku tahu yang gaib. Tidak mungkin. Bertentangan dengan akidah seorang mukmin. Kita lanjutkan. Wala raiba anna man idda'al wilayah. Tidak ragu lagi. Siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali, wastadalla biikhbarihi biba'dil mughayyabat, kemudian berdalil tentang kewaliannya, buktinya saya bisa tahu yang gaib karena saya wali, fahuwa min awliya'i syaitan, orang yang seperti ini termasuk wali-wali syaitan. Orang yang ngaku wali, saya waliullah, buktinya saya waliullah, saya tahu yang gaib, telah disingkapkan tabir gaib sampai kemudian bisa melihat malaikat, kemudian bisa melihat Jibril. Ahlan Jibril. Orang menonton kayak orang gila. Ini orang lagi apa? Sandiwara. Majnun. Tetapi sayangnya banyak orang-orang yang tertipu, mengira benar-benar ketemu Jibril, berpelukan dengan Jibril. Ikhwan ibn a'azakumullah, gaib. Tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Kalaupun datang Jibril, akan datang dalam bentuk yang bisa dilihat. Ya, ini dalam bentuk yang bisa dilihat, bentuk manusia. Maka kalian pun akan bingung apakah betul itu Jibril atau bukan Jibril. Sebagaimana datang kepada Nabi, mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Setelah pergi, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa tadi? Allahu wa rasuluhu alam. Dia adalah Jibril. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Adapun dalam bentuk aslinya, Rasul saja hanya mendapatkan kesempatan dua kali saja melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang memenuh ufuk. Ikhwan bin Hazukumullah, kadang kebablasan. Mereka dengan kedustaannya ingin diakui sebagai wali, kemudian berkata, saya tahu yang gaib, saya bisa menyingkapkan tabir-tabir gaib. Siapa yang mengaku dirinya tahu yang gaib, bukan waliullah, tetapi waliyus syaitan, la min awliya'ir rahman, bukan wali-wali Allah yang maha rahman. Innal karamah, yang namanya karamah, amrun yujrihillahu ala yadi abdihil mu'min. Yang namanya karamah adalah kejadian luar biasa yang Allah takdirkan untuk memuliakan hambanya yang mukmin dalam keadaan tidak bisa direncanakan oleh dia, tidak bisa menantang, tidak bisa menyatakan, lihat saya bisa sholat di atas air, saya bisa terbang. Gak bisa begitu. Datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasukan berkuda Sa'ad ibn Abi Waqqas yang berjalan melewati sungai, kudanya berjalan di atas air. Apakah itu direncanakan? Tidak. Mereka terheran-heran, kok bisa? Kuda ini berjalan di atas air, tidak tenggelam. Ikhwan ibn a'azakullah, demikian pula ketika seorang sahabat yang bertemu dengan binatang buas, dengan singa di hutan. Dia berdoa pada Allah SWT, ya Allah, selamatkan aku. Dan kemudian berkata kepada macan tadi atau singa tadi, sesungguhnya aku utusan Allah SWT, utusan Allah, diutus oleh Rasulullah. Balik dia penasaran, kenapa kok balik? Diikuti, ternyata mengantarkan keluar dari hutan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu sebagai karamah, yang kalau saja dia dikatakan kepadanya, coba ulangi yang kemarin, gak bisa. Gak bisa dia kemudian bikin sirkus, nonton, lihatlah macan ini nurut kepada aku. Gak bisa. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika disiksa, dicambuk, sampai pakaiannya koyak. Ketika hampir terlihat kemaluannya, beliau khawatir, berdoa, ya Allah, jangan buka aibku, jangan buka aibku, ya Allah, lindungilah aku. Tiba-tiba yang mencambuk tadi terbelalak, ketakutan, lari dengan pucat pasi. Ada apa denganmu? Aku melihat unta yang akan memakan aku. Imam Ahmad sendiri gak merencanakan itu. Tidak tahu kenapa dia lari. Ikhwan fil din hazakumullah, itu yang namanya karamah. Itu yang namanya karamah. Gak bisa direncanakan. Kita kembali pada ucapan beliau, amrun yujrihillahu ala yadi abdih. Perkara yang luar biasa yang Allah takdirkan untuk hambanya yang mukmin dan bertakwa. Apakah bidu'aihi, apakah karena dia berdoa kemudian dikabulkan? Seperti kisah tiga orang yang terkurung dalam gua, masing-masing berdoa dengan menceritakan kebaikannya, maka pintu gua tadi bergerak. Doa kedua bergerak lagi, doa ketiga bergerak lagi dan terbuka. Itu karamah bidu'ain au a'malin salihah, atau dengan amalan yang saleh. Baca Quran dengan khusyuk, dengan serius, tiba-tiba ada awan terang, awannya bercahaya turun, maka meringkik kuda-kudanya di sebelah rumah beliau. Beliau melihat ke kuda-kuda tadi, melihat cahaya tadi, kemudian hilang. Dia baca lagi, begitu lagi. Sampai besoknya ditanyakan pada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, itu adalah sakinah. Kalau engkau bacakan terus, dia akan turun terus mendekat. Karena amalan saleh. Wala sun'a lil waliyyi fiha. Karamah itu bukan direncanakan oleh wali. Bukan direncanakan oleh sang waliullah tadi, tidak. Tetapi Allah yang menakdirkan untuk walinya sebagai penghormatan untuknya, sebagai pembelaan untuknya. Wala qudra lahu 'alaiha, dan itu bukan kemampuan wali tadi. Bukan kehebatan wali tadi bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tidak. Bikhilafi man yadda'i anna waliyun annahu waliyun lillah. Berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku, saya waliullah, saya wali Allah, kemudian berkata pada manusia, a'lamu, i'lamu anni a'lamul ghaib. Ketahuilah, karena aku waliullah, aku tahu yang ghaib. Silakan siapa yang mau menanyakan. Kemudian dijawab dengan seenaknya, karena mereka tidak tahu yang ghaib. Iya kan? Dia juga tidak tahu, maka dia tinggal ngomong saja. Bagaimana abi mobil jannah? Bagaimana finnar? Bagaimana skor kakek saya sedang diupayakan? Asal ngomong saja. Siapa yang bisa membuktikan kalau dia dusta? Tidak bisa. Karena cuma mengaku-ngaku. Kalau yang seperti ini bukan waliullah, waliyus syaitan. Kalau berkata kepada manusia, aku waliullah, aku tahu yang gaib, fa inna mithla hadhil umur, maka perkara-perkara yang seperti ini, qad tahsul bima dzakarna minal asbab, kadang-kadang bisa terjadi, artinya bisa terjadi tepat tebakannya, karena perkara-perkara tadi, pencurian dari berita langit. Wa in kanat asbaban muharramah, walaupun itu sebab-sebab yang haram, kadzibah fil ghalib, kedustaan secara umumnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil kuhan. Oleh karena itu Nabi mensifati kuhan dengan kalimat fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah. Mereka berdusta dengan menambahkan 100 kedustaan dari berita yang mereka dapatkan. Fabayyana annahum yasduquna marrah. Ini menjelaskan berarti pernah benar. Ucapannya, tebakannya pernah benar. Tetapi yakdzibuna ma'aha, berdusta bersama yang benar tadi 100 kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seseorang menerima riwayat dari kadzab, an kadzab, an kadzab. Masallatu fikal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.